Sampeyan tak warai. Misale Zaid iku kafir sudah tahu, nurungono tenan. Ini fatwa saya resmi mengutip semua madzhab ahli sunnah seluruh dunia. Zaid iku kafir. Zaman kafir yo biasa demenan, biasa umpama demenan yo kawin mbek bojone iku ora tau napa adus junub. Terus dia datang ke saya, bilang, Gus Pak, saya ini mau mukmin. Kok terus saya ngomong gini, misalnya saya sok suci, terus saya ngomong gini, ya sudahlah kamu mandi dulu. Pemenang aku tak suhe, monggo-monggo. Tak kayak notesi, ngujuk saya. Itu semua fukoha mengatakan saya ini bodoh sebodoh-bodohnya. Bahkan ada yang mengatakan saya ini menjadi murtad. Saya yang kiainya itu menjadi murtad. Karena kalau ditunda sampai dia mandi, berarti ada waktu seperempat jam dia tetap kafir gara-gara saya salah perintah. Apalagi nak tak jangan ngetes sih, pemenang tak jangan makan pizza sih. Itu kan berarti saya memberi waktu dia satu jam yang harusnya dalam waktu itu dia sudah mukmin gara-gara aku akan engkek. Dia tidak menjadi mukmin. Berarti saya ikut mengepokkan dia, menetapkan dia menjadi kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Jadi keliru nak nong apa Islam bukan adus saya keliru. Pokoknya sekali muni Islam, kalau badai Islam langsung saya tetap. Saat itu juga masuk ketemu di terminal dia saat itu juga. Nah setelah itu nggak apa-apa kalau secara seremonial prosesi mandi dulu di masjid di sekseni kiai-kiai misalnya Mustafa diundang benti kegiatan macam-macam terus. Nah itu oleh terus terkenal di ini sing Islam. Islam no kan terus nama padahal Islamnya ketemu konco kernet zaman kiai-kiai main ketok ning masjid iku wong masuk Islam wis durung iku paham nggih nggo di konco kerja mbok konco terus ada interaksi eling-eling itu hebatnya ulama dihitung dia bisa mengislamkan saat itu juga kenapa ngongkon adus berarti ada waktu yang dia tetap kafir gara-gara perintah mandi. Sama dulu tentang kitab Bajuri, tentang kitab Sulam Taufik. Kalau ada orang kafir masuk Islam harus disyahadatkan fauron, apa? Fauron. Saat itu juga. Nah saya ini uang salah kaprah kabeh. Lo salah ada kelompok yang rasa tujuh tahlilan, ziarah kubur. Apa-apa rasa tujuh itu bebas. Tapi udah arani kafir, gak mungkin bener nambah arani kafir. Uang lafad lay-lay lu, udah ada uang kafir jadi mu'min. Saya uang mu'min jadi kafir. Kan arah cocok komentari yang nganggur tahu polas pokoknya cuma ni kafir. Mesti salah lah, mesti salah tak jamin salah. Mesti ketemu pangeran mesti salah. Kenapa kok mesti salah nak komentari kafir atau syirik? Mergo lafadz ini dah tidak ada orang kafir, wae. Mu'min. Masa lafadz yang sama dah tidak ada orang mu'min. Kafir. Ibu nalar biar wae gus. Raiso. Lah, aku pentingnya ngalim. Faham kenapa? Tapi kue orang kena didukung be. Fatwa kula ngaten iki terus iki mau nakal lah sing penting mukmin ya mulane bingung ngadepi wong fasik ku yo bingung ngadepi wong saleh goblok iku yo bingung mulane jare Sidin Ali aku dadi khalifah susah ku mok sitok qasama dzuhri rajulan iku masyhur ngendikane Sidin Ali qasama ngethok dzuhri ing geger ingsun sapa rajulane wong lanang loro iku jahilun mutanasikun wa alimun mutahaddikun wong bodoh tapi ahli ibadah sing alim fasik. Wong bodoh ahli ibadah paling rusak. Ora mbok bener roh karismatik, mbok bener roh goblok ya gak. Gak karuan. Penggaweane itikaf ning masjid, qobliyah ba'diyah salat sunat dilakoni dalail. Ketemu wong nak omongan hati-hati, jajal takoki hukum. Niki wonten ngeten yen cah wedok. Wayu rondo anggere wong lanang seneng, cara jenengan sepundi? Paling kok mewah selonte zaman akhir fasik. Yo repot. Jajal takokno wong alim. Carane ngomong mesti solusi. Ono sing gelem rabi. Kula mbah, yo wis rabi ben ra fasik. Wong alim kesane uraan, tapi itu solusi carane ra zina yo. Dirabi. Ora ono nabi diutus kok ono wong elek dikomentari elek tanpa napa? Tanpa napa? Solusi. Tapi dene wong menjen wong bodho. Tiap melaku-melaku rawang kartuan cekak neroko ya neroko gak ono nabi ngajari wiridan ini neroko neroko wiridan subhanallah mbah wiridan kok neroko ya neroko zaman akhir rusak orang ono nabi mari wiridan zaman akhir rusak wong wes wiridan subhanallah subhanallah wiridan kok zaman akhir rusak neroko warane sopo tapi dene soleh orang bawa percaya soleh bawa percaya orang dunung orang apa. Lah terus dinadzamna iku fasadun kabirun alimun mutahaddiku tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku.

kesuwen. Mergo Nabi nate Mu'ad bin Jabal ngimami suwi. Terus wong tukang angon unta iku lapor Nabi. Mestinya kan kemungkinane dua. Sing angon iki salah. Wong dijak salat suwi kok gak gelem padahal nak jagongan. Suwi. Tapi nyatane Nabi ngalahno Mu'ad. Atar nak salat yo suwi-suwi sakake wong-wong. Kok gak nyalahno sing sing tukang angon iki. Berarti nak nang tahlil suwi ana bosen sing salah. Mudine nak delok kias niku lho. Tapi kok janut aku paham kene. Niki rak kula wong sing roh perbandingan hukum. Ora oleh suwi-suwi wong kok mbok boseno mek kalimat tauhid. Nek aku hadir misalnya kowe wong alim terus hadir nangis ya kowe hadir lah wong-wong. Ngomong ora pati paham kan ora pati hadir. Malah teng jerak kula ngger disebut mbah ini yang mimpin tahlil langsung masyaallah suwi kowe. Apa menen nak pengumumane ini ada ataqah somadiyah baca la ilaha illallah ping 10000. Walah malah dikerawuki tok jagunge. Sing anake maca nangis sing bapake sing mati. Lah sing wong liya sing ora diurusan. Kiyaine nangis untuk order lah sing liyane. Lah kiyaine tepi isin tapi ora semangat. Didelok wong akeh. Gue mana tak omongin, aku lo diutang terang-terangan. Aku narat tenanan ke protes, tenanan aku khawatir ibu-ibu mereka muda anak. Mungkin muda ngaku ibu tuh cepat. Bagus, wah penting jenan rawo. Pimpin dari lobeng 10 bar. Pikiranku tak omong, mulai dari lobeng pisan, wih saya ngulang kafir pitung puluh tahun. Rawo, no syarat ngilang no kafir ku dari lobeng 100. Itu mau ngicangkem ya Gus, urusan ini kok bu alim no. Itu lagi hukum La ilaha illallah pisane ilang no kafir pitung puluh tahu. Wah ya Allah, malah ada janut wong alim. Ini cerita, kira usah anut aku. Tapi kira anut aku anut sopon masalah hukum. Wong takbirku jelas, referensinya jelas, wong sak dunia mesti setuju be aku. Sing alim, asal alim mesti setuju. Nara setuju ya alim. Iku dadi konsensus ulama mulai sahabat ila yaumil kiamah. Mangko la ilaha illallah senajan to marrotan wahida iku wis soral kafir musliman. Nek soral kafir musliman yughfar lahum ma qad salaf. Mbok engko ning neraka 1000 tahun tetep ditokno pangeran mlebu napa? Swarga. Mergo kala la ilaha illallah. Dadi sampean kudu yakin anu yakin. Karo dene malaikat ora bakal wani la ilaha illallah. Sampean tenang ae. Mulane masyhur. Nak ana wong ketemu pangeran gawa salah dokumen iku madul basor. Sepanjang dia melihat itu ada bendelan-bendelan jumlah kesalahan dia. Semadul basor. Dadi ada dokumen sing wis dikepak pangeran teng bitoko. Bitoko semacam napa dokumen kesalahan wis di pokoke berkase iku sak peti-peti iku didelok wong iku madul basor. Sepanjang dia melihat hanya ada dokumen kesalahan. Entah deh nih, fa'ayisal abdu habis dia. Pas dia putus asa kata Allah, bala ya abdi, kowe tenang aja. Innalaka indi hasanah, kamu masih punya kebaikan satu. Yaiku kowe tahu nglafadzno la ilaha illallah secara ikhlas. Itu tak tompo. Malaikat diundang. Malaikat timbang semua kesalahan dia timbang. Gak kok kafatil mizan. La ilaha illallah gak kok sitok. Jompat menang la ilaha illallah. Jare pangeran, kowe wani. Lafadku dikalah nombe salah. Betul, wah antun Gusti mosok ana lafate jenengan. Wah, mlane kula tuh menang mau jeneng teng akhirat aku wis duwe ilmune. Malaikat tak tantang kowe wani, aku tahu deres Quran tau lafadzna la ilaha mbok kalah nombe salahku. Wong salahku warane setan, setan pasti wis mlayu ra tanggung jawab. Gak mungkin ana lafadzna la ilaha kemudian apa malaikat berani mengalahkan kalimat lah melani disebut alhamdulillah mil al mizan. Makanya Nabi nanti ngendikan subhanallah mesti tamlaul mizan wa tamlau ma bainas samai wal ard. Wong sing lafadzno subhanallah mesti timbangane bek lan iso ngebeki langit mek bumi. Logikanya gampang, enggak mungkin malaikat berani mengalahkan lafadz sing ana subhanallah. Lah soal kesalahan yang banyak lho iki kan provokasi setan. Setan dhewe pasti ku melayu. Malaikat ora wani menang no kesalahan. Nah, malaikat namanya menangkan kesalahan pada karung ini. Zaid itu salah, Rogen itu salah, Mustafa bener. Malaikat tak takut. Iki belong bener, bong salah. Mesti jawabannya belong bener. Dan cuman malaikat tak warai. Kena ketemu malaikat omongi. Malaikat, lafat Allah beli ane ke milih di. Milih Allah, yowes menang noi kuai. Nak wani loh, yowes sebenarnya. Jadi kan sebenarnya nak dihisap. Malaikat aku takok, lafadz Allah mbek liyane wujudi. Unggul di. Dia nak muni ujo, unggul liyane ora malaikat ke. Malaikat sik gobloke ngono. Mesti malaikate jawab unggul Allah. Terus dawuh Kanjeng Nabi, "Itla yasqulu ma'allahi syai'un." Karena ndak mungkin sesuatu bisa mengalahkan Allah. Sebab itu kemusyrikan 70 tahun ya akan sirna dengan kalimat la ilaha illallah. Karena ndak mungkin kalimat ini kalah dengan kekafiran di masa lalu. Pun sampean kudu yakin anu yakin, tapi aja dadi fasik tak wan. Paham? Aja dadi orang bariga aman fasik kaya sementing lafadzno. Wah, iku jenenge fasik iku. Iku gale wong seneng Quran terus dadi fasik. Mulane wong seneng Quran kon ndonga waj'al huli hujjata ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Karena ada potensi kita justru dapat laknat karena kesalahan mengkhidmati Quran. Sama, kita jangan sampai mendapat laknat justru karena kita memanfaatkan la ilaha illallah. Jadi semua ilmu itu kan potensinya hujjatan lana, menguntungkan kita, atau hujjatan alaina. Supaya jadi wong alim, itu potensinya manfaati wong mulang. Tapi potensinya jadi ahli neraka. Kados koyo raja mendidang diding ngongkon wong, nek ora gelem dipasutno kuala. Semua atur-ngatur wong ngalor ngidul. Nek ora wani guru kuala, ngono terus kegiatane. Iku wong alim ta Fir'aun ribet. Tapi nek wong alim ikhlas tenan semua langbar yo terus urusane dhewe-dhewe, sing ngene mulang yo tugas, kowe bar mulih yo tugas, menyang kongkon bojomu nek ora mulih yo wedi macam-macam. Wis ngono ae ora usah. Anjen ikhlas ya angel Kang, tapi dilate ikhlas iku ya angel. Mane jare Sofyan Asori kira ben ikhlas mulang terus bariku lali wis. Nah iso aja kenal muridem. Sofyan Asori iku wong sing mau kenal jenenge muride. Kenal jenenge mau tak koyo lha kenging napa? Aku nak kenal iku mari kepikiran ngongkon. Dadi nak mulang bar mulai. Pak Ustaz, kula jenenge iki lali. Mulane tahu ndekne iku kelaparan saking sing. Kelaparan ra iso mangan iku moro ratan. Jaluk duit uang tak kau, kau tahu ngaji ku lo sinten yang beri sebuah tenaga ngaji jenengan nak, aku jenulung aku khawatir ku imbalannya ku ngaji aku, nanti ngono saking wikine sinten, Sofyan Asori, suatu saat ini kecemplung subur nih, ya subur gak kau nobanonir ya kecemplung subur, tapi ya ulama yo kadang gitu boleh no pangeran, jauh tolong uang rano sing dulang rano tolong. Kue tahu ngaji aku, gak nanti ojo. Agar uang wajan nggak bawa uang nanti ngaji deh. Soalnya orang murid saya pinter, golek uang betuwi sih tahu ngaji. Iku lo guru ku kecemplung. Nanti tolong sih tahu ngaji kan lo. Betuwi deh teko. Ayo tak tolong kita tahu ngaji. Wah, aku nak kue orang ngaji bareng. Ya terus itu lo. Jadi uang Joko ikhlas itu nganti ngono. Mulane kula jenis kiai sing ra seneng kenal sampean, ora ditakdiri Mustofa ketak-ketok ra ini ngono. Niku mutar niku napa? Mutar. Lah ora kenal piye ketak-ketok sesuk aku ora kenal darani pelupa. Dadi akhirnya terpaksa kenal. Tapi niku mutar napa? Mutar. Mergo terus Jawi Sofyan Asauri ngandani Imam Syafi'i. Kowe hasud mbek wong ya mesti wong sing mbok kenal. Engko kowe kecewa ya mbek sing wong sing mbok. Kowe iso kecewa mbek wong sing ora kenal. Kowe iso nuntut mbek wong sing ora kenal. Lah nak kowe dadi guru rawan kecewa ya carane aja kenal. Nak kuatir nuntut carane aja kenal. Mergo awal nuntut mbek kecewa mergo kenal. Nah, tapi wong kok nglakoni kok Sofyan Asauri ya ora iso. Kulo wis paru-paru ngono. Ya tapi murid kowe kenal kabeh mesti mbok organisasi. Kadang gak kegiatan terus ngambil selisih semacam-macam. Mbok haram noiku halal, mbok halal noiku jadi kegiatan. Ya akhirnya kena yuk menengahis. Mbok kau nunggu istilah anak apa tuh nawalakum? Amal gue mbok terserah pangeran. Tapi banyak ulama sing jogo keikhlasan sampai kata sinten Sofyan Asauri. Yang kedua Uwais Al-Qarni itu masyhur. Uwais Al-Qarni kalau ketemu orang terus dia diketahui wali yang paling afdol saat itu kan Uwais Al-Qarni. Itu hadis sahih afdalul qurun Uwais Al-Qarni. Itu Sayyidina Umar itu dipesan Nabi, ya Umar, suatu saat di antara umatku ada orang yang doanya mustajab. Dia namanya Uwais Al-Qarni. Dia orang Qoren. Dia punya ibu, dia tidak haji karena ngurmat ibunya.